Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul ana rabbun karim wa anta dzul kin azim fashfa lana indal karim ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilatil lil hadrotil aliyah amma ba'du hadrotal mukarramun para alim ulama para sesepuh yang saya taati, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian rutin yang saya muliakan, mari kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah untuk memperingati kelahiran Nabi kita pemberi syafaat kita beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, semoga sanjungan solawat dan salam terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para ahbabillah min awalihim ila akhirihim, khususon hadrati gausi hadas zaman. Wa a'wanihi wa sa'iri awliya illahi radiyallahu ta'ala anhum. Ya semoga yang saya sebut di atas tadi benar-benar membimbing kita, memberikan jangkungan kepada kita sehingga sisa hidup ini benar-benar bisa bermanfaat. Ingat hadirin, hidup sekali harus berarti. Ini yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan yang tinggal sisa-sisa ini. Karena kita sebentar lagi, tidak lama lagi, entah kapan, pasti kita akan dipanggil pulang keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, barusan kita niat memperingati kelahiran Nabi kita. Kita lantunkan puji-pujian, kita lantunkan solawat kepadanya, kepada beliau. Bahkan baru diadakan pembacaan solawat Wahidiyah, yang mana kita membaca solawat sekaligus untuk mohon syafaat agar hati kita benar-benar diresiki oleh Allah, sehingga kita bertauhid bisa menghadap kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya itu tadi hadirin wal hadirat, kami minta maaf karena peringatan kelahiran Nabi Muhammad yang ada di gedung ini beda dengan yang di luar. Kalau saya lihat yang di luar itu bagus-bagus, berbaju putih, berkopiah putih, nampak serasi, nampak indah dengan menyebut asma beliau, dengan membaca selawat, mungkin Rasulullah senang melihat umat seperti itu. Ya maaf hadirin, ya orangnya seperti kita-kita ini. Mestinya kita menghormat itu dengan toto kromo, menghormat dengan penuh dengan kecintaan itu mestinya. Saya ingat ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, sahabat Ansor yang ada di Madinah ini menunggu kedatangan Rasulullah dengan sukacita dan dengan bahagia. Disambutlah dengan puji-pujian ketika beliau itu datang, nampak dari ufuk, nampak dari bukit. Sahabat Ansor sudah berbaris dengan rasa cinta rindu akan kedatangan beliau. Itu umatnya hadir-hadir. Ketika dibacakan solawat ketika beliau hadir, berbaris, berdiri, bahkan menunggu kedatangan beliau dengan menangis terseduh-seduh. Tola al-badru alaina min saniyatil wada, dan seterusnya. Itu sahabat Ansor. Begitu pula umat Islam termasuk diri kita. Bagaimana dengan diri kita ketika menyambut kedatangan beliau? Ingat, man sholla alayya fi qabri samitu. Rasul pun mengatakan, siapa yang membaca selawat di kuburku, ketika kulon jenengan maca selawat di kubur Rasulullah, jamaah haji melaksanakan di raudhah, Rasul mengatakan, samitu, aku krungu, saya dengar. Siapa yang membaca selawat di kuburku, siapa membaca selawat di raudhah, maka saya ingat waktu haji ketika banyak orang membaca selawat di raudhah, berlinanganlah air mata karena rindunya kepada Rasulullah, karena dekat dengan makomnya. Wa man sholla alayyan na'yan ablaghtu. Tapi ana wong maca selawat adoh saka kuburku, dia memperingati kelahiranku, dibacakan bacaan selawat, ablaghtu, aku yang datang, aku datang terhadap kepada orang-orang yang membaca selawat. Ini yang hadir adalah jiwanya Rasulullah hadirin. Maka jelas waktu kulon jenengan kalau membaca solawat mahalul qiyam, berdiri dan tadi membaca selawat, itu Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Tapi bagaimana keadaan hati kita? Krosono pembuatan hadirin hadira. Ketika maca selawat ono rasa rindu kepada Kanjeng Nabi no pembeten. Ini yang harus kita tanamkan di akhir zaman ini. Bolehlah Anda datang tidak memakai kopiah. Bolehlah kita datang dengan membawa dosa di gedung ini. Bolehlah kita datang di gedung ini memperingati kelahiran Nabi dengan penuh khianat dan munafik. Tapi ketika panjang membaca selawat, ada sedikit rindu saja kepada Rasulullah. Apalagi sampai berlinangan air mata. Ya maaf hadirin hadirat. Alangkah bahagianya orang-orang yang di akhir zaman, sing ora menangi Kanjeng Nabi ketika membaca selawat, dia menangis terseduh-seduh, merasa tidak pantas jadi umatnya, merasa gembol dosa, merasa gembol sifat anania, merasa jaga no sakliani Gusti Allah. Ketika dia bersama Rasul di hadapan Kanjeng Nabi ketika baca selawat, disitulah hidayah akan turun. Maka apa yang dikatakan Rasulullah di dalam kitab Insan Kamil juz 2 itu, wasyaukoh, Rasul pun mengatakan, betapa rinduku ila ikhwani kepada saudara-saudaraku. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika ana wong maca selawat iso nangis, rumangsa elek di hadapan Kanjeng Nabi. Maaf itu bila begitu. Tapi lek kula panjenengan maca selawat mung seneng-seneng doanya, seneng lagune, tidak ada sehari itu tidak tahu kalau kitab ini menyebutkan begitu. Wa syauqoh ila ikhwani, rinduku, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Apa itu? Alladzina ya'tuna min ba'di. Siapa saudara-saudara Rasul disebut? Yaitu mereka yang datang sesudahku. Bareng wis tak tinggal datang untuk saudara-saudaraku, umatku sing isik mencintai aku. Padahal gak kenal aku, yo gak roh aku, tapi dia masih mencintai aku. Ketika membaca selawat, belinangan air mataku. Ini Rasul bukan menyebut umat, tapi saudaraku. Ila ikhwani, saudaraku. Luar biasa kecintaan Rasulullah kepada umat ini. Penghargaan Rasulullah kepada umat yang penuh dosa ini loh hadirin. Pantes aku loh jadi disebut umat saja sudah bahagia kita. Kita disebut umati, umatku itu sudah bahagia hadirin hadirat. Apalagi ini disebut ikhwani, saudaraku. Ikhwani, siapakah ikhwani itu? Ikhwannya Rasul itu siapa? Ya umatnya Rasulullah. Yang merasa penuh dosa ketika dia berhadapan dengannya. Dia malu menyembunyikan mukanya di hadapan Rasul. Walaupun dia merasa berhadapan dengan Rasul, tapi kepalanya ditutupi jilbab, merasa malu di hadapannya. Kepalanya ditutupi surban karena malu. Apa yang terjadi? Ikhwani, saudaraku, saudaraku, bukalah surbanmu. Aku datang untuk mensyafaatimu. Aku datang untuk menolongmu. Bukalah anak-anakku yang kamu penuh dosa. Bukalah kepalamu yang kau tutupi karena kita penuh khianat. Karena apabila kita merasa rindu kepadanya, merasa cinta kepadanya, itu sumber dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikutinya. Hadirin yang saya muliakan. Air mata kita sembunyikan di mana, hadirin? Air mata kita buat untuk apa? Kita menangis untuk yang sia-sia. Bukan menangis untuk Tuhan, untuk Allah. Bukan menangis untuk ingat dosa. Bukan menangis untuk rindu kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau buang kemana air matamu? Kau tumpahkan kemana, wahai anak-anakku, air mata itu? Kamu jangan cengeng dengan kehidupan ini. Karena kehidupan ini hanya sesaat. Sebentar lagi akan kita pulang bersama-sama. Tinggal kita ketemu apa tidak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf hadirin. Begitu besar jasa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang mencintai Kanjeng Nabi itu ada dua. Ya nanti kita termasuk sedih. Ini sing cinta tenanan duduk pura-pura seperti kita loh ya. Kalau kita kan hanya pura-pura. Cinta Rasul tapi tidak mau sunahnya kan aneh itu. Cinta Rasulullah sholatnya kok tidak diperhatikan itu kan bagaimana itu hadirin-hadirat. Jamaahnya bagaimana? Bermasyarakatnya bagaimana? Bagaimana akhlaknya Rasulullah? Kalau kita cinta harus seperti itu hadirin-hadirat. Ini jangan pura-pura. Lah mencintai Rasulullah itu wonten kali hadirin. Siji disebut cinta abidin. Cinta abidin itu cinta pada Rasul sesuai dengan sunnah-sunnah yang ia lakukan. Kalau Rasulullah melakukan ibadah, itu ditiru semuanya. Itu cinta abidin. Dia meniru apa yang ia lakukan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Ibadahnya, sholatnya, tindak tanduknya. Itu cinta abidin. Dan cinta abidin ini dijamin oleh Gusti Allah. Bahkan Rasul mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ini jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul pun mengatakan, man ahya sunnati, siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku. Ya lebih-lebih sunnah di akhir zaman yang bobrok ini kan. Ya sunnah itu ya bukan hanya pakaiannya saja. Dan hanya bukan hanya sholatnya saja. Sunnah itu ya sifati Kanjeng Nabi pisan. Masa kita ahli sholat masih seneng rasani wong? Masa kita ngaku cinta Rasulullah, sholatnya bagus, mujadahnya bagus, masih jadi tukang fitnah? Itu belum. Yang disebut man ahya sunnati ya kabe-kabe. Masa kita ngaku sunnah Rasulullah punya rasa benci dengan yang lain? Hindari itu hadirin-hadirat. Jangan membenci siapapun. Walaupun itu orang itu jelek, jangan dibenci, doakan. Mohonkan ampunan pada Allah. Mohonkan hidayah. Sebab itu juga saudara kita, ma'asyiral hadirin. Man ahya sunnati, sunnah-sunnah sifatnya Rasul bagaimana, ma'asyiral hadirin? Rasulullah ucapannya tidak pernah menyakiti orang lain. Lah kita ngaku umat Islam, mengaku sunnahnya Rasul. Ucapan kita senantiasa menyinggung orang lain. Lah ucapan kula jenengan senantiasa membuat wong liya sakit hati, ma'asyiral hadirin. Lah ini sunnah sing ndi hadirin? Sunnah sing ndi lek koyo ngene iki? Ya sunnah itu sekabeh. Ya sifatnya, ya sikapnya, ya perbuatannya, ya ibadahnya kita belajar. Nah, kalau kita begitu, man ahya sunnati faqad ahabbani. Rasul mengatakan sungguh kau mencintai aku. Sungguh mencintai aku. Jadi mencintai Rasul cukup lakukan sunnah-sunnahnya. Baik itu ibadahnya, atau sifatnya, atau sikapnya. Diperangi, dilatih menjadi orang baik. Waman ahabbani. Dan siapa yang menghidupkan sunnahku? Karena dia mencintai aku. Karena ma'i fil jannah. Sungguh dia akan bersama aku di surga. Loh, ini jaminannya Rasulullah SAW. Hadirin yang saya muliakan, jangan katakan kita cinta pada Rasul kalau kita masih jahat. Jangan katakan kau mencintai Rasul ketika di sekeliling kita ada anak yatim menangis, kita hanya enak-enak makan dengan keluarga. Jangan katakan aku cinta Rasul. Katakan kalau kita ini merusak agama karena membiarkan anak yatim di sekeliling kita. Hadirin yang saya muliakan. Dan jangan katakan aku mencintai Rasulullah ketika dosa kita banyak, kita tidak iso nangis. Malah kita takabur bangga dengan ilmu-ilmu yang kita miliki. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Kita sudah dilatih mujahadah. Berperang dengan sungguh-sungguh menghadapi diri kita sendiri. Kan mekaten to ma'asyiral hadirin. Mujahadah kita mana? Masa ada peringatan nabinya yang mencintai, yang menyebut ikhwani, umati, iso gak teko iku nanti. Katanya cinta, tapi kalau ada peringatan kok tidak mau, malah alasan payah dan lain-lain. Sudahlah, jangan munafik di zaman seperti ini. Ini sudah banjir munafik, hadirin. Katakan saja, iya atau tidak. Ini cinta abidin. Yang kedua, ini sangat mulia cinta ini. Karena keterbatasan. Tapi Gusti Allah nanduri cinta ini kan di jeruni hati paling dalam. Kalau itu masih ada harapan. Kalau aku mencintai Rasul, pasti aku bersama Rasul di surga. Dia itu masih mandeng surga bersama Rasul. Tapi yang ini lebih daripada itu. Cinta itu adalah cinta muhibbin, hadirin. Nah, cinta muhibbin itu cinta yang sangat mendalam di dalam hati. Ini cintanya para sahabat, ma'asyiral hadirin. Ya, sehingga sahabat tidak ketemu Rasul pun itu susah. bahkan tidak bisa berjamaah bersama Rasul karena ada sahabat yang budak sehingga tidak boleh, tidak diperkenankan oleh tuannya. Apa yang terjadi? Dia menangis di rumah, bukan karena sakit. Dia menangis sampai makan pun dia tidak enak, bukan karena dia mengalami sakit. Tapi kita ditanya, mengapa kau menangis? Wahai budak, mengapa kamu badanmu kurus padahal makanan semua sudah kusiapkan? Jawabnya hanya satu, aku rindu Rasulku. Aku rindu Nabiku. Andaikan aku mati, badanku tinggal kulit dan tulang, aku rela untuk Rasulku, untuk Nabiku. Itu sahabat hadir-hadir. Kita di akhir zaman mau selamat tapi nangis dikecam. Hadir-hadir. Jangan takut menangis kalau cinta pada Rasul. Andaikan kita mati karena mencintai Rasul lebih terhormat daripada mati berebut dunia serakah seperti hewan, hadirin. Itu cinta muhibbin. Membaca selawat, berlindangan air mata. Dia takut, takut. Ketika ditanya, mengapa kau membaca selawat dengan menangis? Orang yang memiliki cinta muhibbin hanya takut. Iya, saya menangis. Takut pisah dengan Rasulullah. Karena yakin Kanjeng Nabi pasti surga adanya. Yakin besok Rasulullah penghujung awal dan penghujung. Ketika akan masuk surga, Rasulullah ada di Siratul Mustaqim. Rasulullah pun berjalan sangat cepat. Tapi maaf hadirin, ketika beliau mau masuk surga pertama kali, dia berhenti. Berhenti tidak mau masuk surga. Allah pun berkata, masuklah kekasihku Muhammad. Surgaku haramkan kepada siapapun sebelum kamu. Masuklah. Rasulullah dingkluk hadirin. Dia tidak mau masuk. Ditanya, mengapa kamu tidak masuk surga ya Rasul? Apa kamu tidak suka? Apa jawabnya? Bukan begitu ya Allah. Umati. Umati. Umat saya ya Allah, umat saya. Beliau menangis sujud di hadapan Allah. Umatku ya Allah. Sedangkan umatku di akhir zaman penuh dosa. Apa mungkin bisa masuk surga? Saya tidak akan masuk surga sebelum umatku kau perkenankan. Itu Rasulullah hadirin wal hadirat. Anak-anakku hadirin. Jenengan ngerti apa mboten nek ditangisi karo Kanjeng Nabi. Jenengan niku dirindukan wasauko rinduku kepada umatku. Tapi kita tidak pernah merasa rindu, tidak pernah merasa cinta. Ingat itu hadir-hadir. Orang yang cinta muhibbin itu hanya satu. Bukan karena surganya, karena takut pisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya itu tadi, ketika seorang budak tidak mau makan, dia sakit. Dia hanya mengatakan, aku rindu pada Nabiku. Aku rindu pada Rasulku. Ya itu tadi, dia rela badannya kurus, hanya tinggal tulang belulang berbalut kulit. Dia rela datang dengan kurus, asal bisa bertemu sowan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cinta muhibbin. Indah sekali cinta itu. Dan ini harus ditanamkan di hati kita, ma'asyiral hadirin. Maka ketika kita tidak membaca ya sayyidi ya Rasulullah, itu digetarkan di hati. Digetarkan, bayangkan ya Rasul. Andaikan hari ini kita bertemu secara rohani, tapi mungkin di akhirat kita tidak bertemu. karena dosa-dosa yang melekat di dadaku, karena kekhianatan-pengkhianatan, kepura-puraan yang ada di hatiku. Mungkin itu bagi kita. Hadirin ingkang kula muliakan, pernahkah jenengan melihat sejarah Ukasyah? Ketika itu Ukasyah mau dikisos, mau ngibeng kisos Rasulullah, karena Rasul mengatakan sebelum ada kita dituntut oleh Allah, siapa pernah saya sakiti, maka balaslah aku. Karena Rasulullah mengatakan 3 kali, Ukasyah pun mengatakan. Sehingga kan beliau itu kan mengambil cambuk itu, diambilkan cambuk di rumah ibu Siti Fatimah. Apa yang terjadi? Ketika Rasulullah mau dikisos, Ukasyah mengatakan, ya Rasul, ketika aku kau cambuk itu, aku tidak berbaju, tolong bukalah bajumu ya Rasul. Ini Rasulullah pimpinan rela dituntut oleh umatnya. Gimana hadirin? Saat itu Rasulullah pertama kali membuka bajunya di hadapan para sahabat. Nampak kulitnya Rasulullah yang penuh dengan sinar, yang penuh dengan kecintaan Allah kepadanya. Siapa yang melihat kulitnya Rasulullah, dia tidak tahan, ada getaran halus masuk di dadanya. Semua sahabat menjerit ketika melihat tubuhnya Rasulullah itu. Akhirnya sahabat Ukasyah maju selangkah, cambuk diangkat, mendekat 1 langkah, 2 langkah, mendekat ke punggung dan pinggangnya Rasulullah yang saat itu penuh kecintaan Allah dengan sinar-sinar hidayah. Sahabat semakin menjadi tangisannya. Sayyidina Hasan Husain menjerit. Sayyidina Abu Bakar tidak terkira, air matanya terkuras. Sayyidina Umar yang hatinya seperti itu kerasnya menangis melihat Ukasyah mendekat ke punggung Rasulullah dengan membawa cambuk. Coba bayangkan itu, andekan jenengan di sana. Ketika melihat proses kisos itu, dan ketika semakin dekat, tibalah saat itu. Cambuk diangkat, tapi dilempar oleh Ukasyah. Ditubruk pinggangnya Rasulullah. Diciumi pinggangnya Rasulullah. Dengan ucapan, siapa tega mencambuk engkau ya Rasul? Rinduku sudah tidak tertahan. Aku ingin menempelkan kulitku padamu ya Rasul. Sebab andaikan besok saya masuk neraka, aku sudah menempelkan. Sudah rinduku sudah tertebus juga hari ini. Inilah sahabat Ukasyah cintanya kepada Rasulullah. Loh, ini di dalam waktu dia diajarkan namanya istidhar hadirin hadirat. Maka ketika membaca selawat, bayangkan kita di hadapan Rasulullah. Syukuran kalau kita bisa membaca selawat, bayangkan mencium pinggungnya Rasul seperti sahabat Ukasyah. Coba indahnya hati itu kalau begitu. Tapi kita harus tahu diri sahabat Ukasyah, sahabat yang baik. Tapi kalau kita bagaimana dengan hati yang hitam, kelam, penuh dosa, penuh bohong, penuh pengkhianatan. Tapi barulah kita coba, kita istidhar. Sing boten napal maca ya sayyidi ya Rasulullah, bayangkan kita peluk punggung Rasulullah. Katakan, andekan saya di neraka, mungkin aku sudah memeluk engkau ya Rasul. Coba saya tanya, apa ada jamaah sini besok yang masuk surga? Saya tanya. Ibu jenengan, ayah atau panjenengan anak-anakku, apa ada yang pasti, yang ada jaminan masuk surga? Siapa? Tolong jawab. Kalau jenengan tanya saya, tidak pantas saya ada di surga. Tapi apa salahnya kalau kita berusaha mencintai Kanjeng Nabi yang pada hari ini kita peringati kelahirannya? Mari kita bayangkan sendiri-sendiri matur ya Rasul, umatmu paling jahat yang penuh dosa adalah saya. Perkenankanlah setidak-tidaknya saya sungkem salaman kepadamu ya Rasul. Atau katakan, aku ingin seperti sahabat Ukasa, perkenankanlah saya memeluk pinggangmu ya Rasul. Beranikah hadirin? Beranikah? Mari. Yang tidak apal, baca ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasul, bayangkan. Gambarkan panjenengan berhadapan dengan Rasul, salaman. Jangan dilepas tangan Rasulullah. Nanti cilokol yang dilepas hadirin. Pegang erat akan dia. Sampai bawah, sampai mati, pegang terus tangan dia. Tangan beliau Rasulullah. Kalau tidak bisa pegang jubah beliau. Kalau tidak bisa ya lihat telapak kaki, bekas telapak kaki beliau. Ya mari hadirin. Yang tidak apal nyoba terus. Sambil ya Sayyidi Rasulullah, pegang terus tangan beliau. Sampai mati, jangan dilepas. Jangan dilepas, dilatih terus. Mari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang tidak apal ya Sayyidi ya Rasulullah dulu ya. Ya Syafi'al khalqi shalatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadiyal anam. Wa aslahu wa ruhahu wa trikni. Faqadulam tuwa batawarubini. Walai salih ya Sayyidi siwaka fa'intaruta kundu saksonalika ya Syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyalana wa aslahu waruha wadrikni fa'kotulabdu abata warubini walai salih ya Sayyidi siwaka fa'intaruta kundu saksonalika ya Syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyalana wa aslahu wa ruhawadrikni faqadulabdu abadu wa rupini walaisali ya Sayyidi siwaka fa'intaruta kuntu saksonalika. Hadirin, saya minta kalau sowan pada Rasulullah, beliau jelas mengatakan wasauko saya rindu umati pada umatku yang memiliki cinta kandrung di hati tadi, cinta muhibin. Saya minta sebelum kita membaca nida ya Sayyid ya Rasulullah, secara rohani yang baik dibuka ya, karena kita merasa sungkem di hadapan Rasulullah. Yang baik saja dibuka, yang jelek, yang banyak takaburnya, yang banyak merasa aku pandai, aku sudah baik, aku sudah bisa begini, mundur. Itu mundur di belakang saja. Karena orang yang baik itu orang yang ikhlas, yang tidak pernah merasa baik, tidak pernah merasa aku, tidak pernah merasa jaga no sa'liani Gusti Allah. Dia hanya menjagakan Allah, dirinya nol. Kullu syai'in halikun. Segala sesuatu diri kita itu nol, gak ono apa-apa nih. Tidak ada kepandaian, tidak ada kekuatan, halikun, hancur, rusak, mati, nol. Illa wajhah, kecuali Allah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan segala sesuatu kita kembalikan kepadanya. Segala ketentuan dan segala sesuatu miliknya. Ingat itu. Dalam ayat yang lain, kullu man 'alaiha fan. Semua yang hidup ini adalah rusak. Gak iso apa-apa. Maka jangan kandalkan dirinya. Pasrah nol dengan kekuatan yang besar. Bongkar penyakit-penyakit aku itu. Bongkar bangunan merasa bisa. Bongkar penyakit-penyakit yang merupakan bangunan-bangunan di hati yang panjenengan jaga no selain Gusti Allah. Bangunan-bangunan iso amal digusur dulu. Kudu dibuang. Karena kullu man 'alaiha fan. Semua itu akan rusak. Maka bangunan itu harus dibongkar. Harus dibuldoser. Sing jaga no sholat buang jauh-jauh. yang menjagakan air mata nangis, buang, bukan air mata. Tuhan hanya Allah, bukan air mata. Bukan sholat kita, bukan haji kita, dan bukan air. Tolong dibongkar sebelum sholat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya muliakan, kalau jenengan mlebu nang rene duwe rumangsa aku sing ngaji dibuang iku perasaan itu. Semua Gusti Allah, kita hanya tidak mampu. Yang kita masuk sini merasa saya sudah baik, hancur nol perasaan apa itu. Bangunan kebanggaan yang ada di hati, tolong digusur dulu, dibudusur, dibuang. Bangunan-bangunan pamer, dibuang. Gak usah pamer di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah. Bangunan-bangunan rumangsa khusyuk, hancurkan iku tutup gumemu ku pemberian Gusti Allah. Maaf hadirin hadirat, terutama saya sendiri. Tolong sebelum sowan kita memanggil tidak pada Rasul, karena Rasul itu suci, disucikan oleh Allah. Arwahul muqaddasa ya rohnya Rasulullah. Kalau kita mau sowan sana, tidak boleh bawa racun, tidak boleh membawa kebaikan, tidak boleh membawa merasa lain, harus merasa nol, tidak ada apa-apa. Karena kita sowan kepada Rasulullah, di situ nanti kita sowan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong sebelum tidak, bangunan-bangunan linafsi, binafsi, tolong dibuang. Linafsi, binafsi, dibuang jauh-jauh. Hadirin yang saya muliakan, kalau dibuang terus gimana? Jenengan bangun-bangunan ikhlas di hati Anda. Yang namanya bangunan ikhlas itu tarkul ikhlas, fil ikhlas, ora rumongso ikhlas. Ninggal perasaan aku wis ikhlas, fil ikhlas di dalam ketika melakukan ikhlas. Artinya nol, tidak punya apa-apa. Maka apabila orang membangun perasaan ikhlas, rumongso ikhlas, itu adalah goro, bohong. Orang ikhlas itu nol, tidak ada apa-apa, tidak merasa ikhlas. Karena yang bisa ikhlas hanya Gusti Allah. Ini miliknya Allah, saya hanya dititipi, tidak pernah merasa. Itu namanya bangunan ikhlas, tarkul ikhlas, fil ikhlas. Selain bangunan ikhlas yang ada di hati, tolong di zaman ini banyak ujian, bangunan sabar harus diisi. Sabar itu tidak pernah kita ini menyakiti orang lain, walaupun kita pernah disakiti. Gimana hadirin? Dan dibangun bangunan ridho kepada Allah. Puas apapun yang menimpa diri kita. Baik itu yang paling positif ataupun negatif. Cepat bangun ridho. Masukkan semuanya ke dalam benteng itu. Wahum amnu. Dan pasti orang-orang itu aman dan berbahagia. Hadirin, mari. Kalau kita mencintai Rasul. Saat ini kita tidak baca ya Sayyidi ya Rasulullah. Maaf, jujur saja. Dalam Al-Quran dikatakan ulaika kal an'am balhum adol. Itu Al-Quran. Tadi yang dibaca Qori, tadi surat Al-A'raf kalau tidak salah itu. Ulaika kal an'am. Ini orang-orang itu berarti mungkin kita yang itu tadi diberi hati, tidak bisa menggunakan. Ini binatang. Al-an'am, seperti binatang. Cuma binatang ini berkemul dengan wajah manusia. Ya mungkin ganteng, berkopiah putih seperti saya. Itu kemul, itu bungkus. Tapi sebetulnya saya tahu kok, kalau saya jahat itu mesti saya bukan manusia. Saya mesti binatang. Sebab boten enten menungso jahat. Yang jahat itu binatang. Karena tidak ada akal, ada nafsu. Saya tahu, hadirin juga tahu. Kalau kemulnya jelas, dipanggil Kiai Haji. Saya terima kasih banget. Itu kemulnya Kiai Haji. Tapi maaf hadirin, walaupun jenengan manggil saya Kiai Haji, saya tahu dalam saya sendiri. Saman kan juga tahu ya. Lah Ustadz apa? Jujur hadirin. Jujur, bukan manusia, betul, sungguh-sungguh, betul, saya gak ngurus sampean, betul, bukan manusia, hati saya, hadirat-hadirat. Maka kalau jenengan ngaji ke saya, ngaji nang kewan, hadirat-hadirat. saya hanya nyampaikan, saya takut wis koyo kewan dituntut ini hadirat. Maaf, ini saya tahu dengan kedudukan saya. Nanti kalau majayit tidak ya saya itu saya di belakang loh hadirat. Saya tidak mau di muka, saya malu hadirat. Tapi sampean gimana? Mungkin bungkusnya miskin. Mungkin bungkusnya petani, tidak ada yang panggil ustadz, tidak ada yang ngambungi tangan. Tapi saya khusnudon, dalamnya itu manusia asli. Karena jenang tidak jahat seperti saya. Karena jenang tidak pernah maksiat seperti saya. Karena sampean tetap cinta pada Allah dan Rasul. Tolong, walaupun yang ngaji saya, tapi saya di belakang. Sampai dibuka ya. Temui Rasulullah. Sahabat rela sakit. Rela kurus tinggal tulang belulang dan kulitnya. Dia bahkan mau merangkak menuju Rasul. Mari kita sowan. Saya di belakang. Hadirin hadirat ibu-ibu. Jenengan di muka. Mungkin jenengan penuh dengan kesabaran. Penuh dengan air mata rindu kepadanya. Mari kita panggil asma beliau. Pasti beliau akan hadir di tengah-tengah kita. Tolong salaman jangan dilepas. Bila perlu taruh di dada sampean katakan dadaku kotor ya Rasul. Dadaku kotor ya Rasul, syafaatilah. Mari hadirin wa hadirat. Ya Sayyidi. Ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Jangan ragu-ragu kalau kita memang mencintainya. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbidi biiznillah wadur ilayya sayyidi binadro musilatilil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbidi biiznillah wadur ilayya sayyidi binadro musilatilil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbidi biiznillah wadurillah ya sayyidi binadro musilatilil hadratil aliyah. Hadirin dalam salawat wahidiyah itu banyak aurat, artinya banyak wirid macam-macam. Kalau tauhid kita ini hancur, maksudnya hancur yo ibadah, tapi gak nyembah Gusti Allah sing disembah ibadai. Artinya ibadah kok ngendelno ibadah, gak ngendelno Gusti Allah. Padahal wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah yang menciptakan kita dan apa yang kita perbuatan itu pun Allah. Kok malah gak ngendelno Gusti Allah? Kok ngendelno mujadanya? Mengandalkan air matanya, mengandalkan ilmunya, mengandalkan ngajinya, mengandalkan selain Allah. Itu namanya tauhid kita hancur hadir-hadir. Lek pinter-pinter tapi tauhidnya yang hancur. Karena hakikatnya tauhid itu hanya Allah titik. Maka Rasul mengatakan ala kullu syai'in ma khalallaha batil. Ingat umatku, ingat segala sesuatu pokok bukan Gusti Allah, sepi dari Allah, tidak melibatkan Gusti Allah. Dia mengandalkan jaga no sakliani Gusti Allah. Jaga no haji ni, jaga no ilmu ni, jaga no air matanya. Pokok tidak jagakan Allah. Rasul mengatakan batil imanmu itu palsu. Hadirat. Lah aurat untuk itu berbanyak. Allahumma ya wahidu ya ahad. Maka lembaran jangan ditinggal. Karena di situ kapasitas Allahumma ya wahidu ya ahad itu 100-100. Bahkan di gedung melatih, dilatih 1000 kali. Dengan metode yang telah kita lakukan. Kenyataannya banyak buahnya. hati kita senantiasa ingat kepada Allah. Bukan ingat asma, nyebut asmani Allah, tapi ingat hakikatul zikr. Ingat, betul-betul ingat sadar. Itu kalau Allah ma'ayah akhidiakan. Kedua itu banyak pemberian Allah. Rezeki iman, rezeki rohani, rezeki dunia, rezeki apapun di situ. Karena ada ya wajitu Allah yang maha menemukan. Itu kalau ingin tauhidnya mateng. Selain lebaran atau 17 dilatih Allahumma ya wakil. Kalau bisa 1000 dengan nol, dengan perasaan agak tenang, di nol-nol, di dunia nangati. Jangan di otak, jadi moconi konsentrasinya mudun nangati dengan santai. Tapi kalau ingin-ingin dosa, hatinya ingin gembuk, hatinya mudah menangis, perbanyak ya Sayyidi ya Rasulullah. Tapi dengan suara, Tuhan. Jadi kalau biasa ya Sayyidi ya Rasulullah. Tidak dengan suara pelan-pelan, tidak usah dihitung. Ditekan jadi ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi. Ya. Bayangkan, kita penuh dosa. Kita penuh dosa. Insya Allah itu isong gembuk no hati. Kita akan mudah menangis. Kita akan mudah mengingat dosa. Padahal apabila ada seorang hidup di dunia, sebelum mati, dia ingat dosa, ingat kesalahannya, berlinangan air mata, dijamin oleh Allah, layat khulun naro, mambaka min khosyatillah. Rasul pun tegas mengatakan, tidak akan dimasukkan neraka. Mambaka min khosyatillah. Siapa yang menangis, berlinangan air mata, karena hatinya gembuk, ingat dosanya, ingat kesalahannya, dia menangis, selalu menangis, selalu menangis, sampai Israel datang menjemput itu. Tapi resiko nangis di akhir zaman, itu sudah dikatakan oleh Rasul. Bada'al islamu ghoriban, wasaya'udukama bada'a ghoriban, fatubalil ghoroba. Islam dianggap aneh. Di zaman itu, kafir Quraisy bersukaria, tertawa terbahak-bahak. Rasul mengajarkan banyak dosa sebagai hamba. Sahabat yang biasa tertawa karena di zaman jahiliyah setelah masuk Islam banyak menangis. Banyak menangis karena takut kepada Allah. Karena ingat dosa-dosa dilakukan di zaman jahiliyah. Wasaya'udu kama bada'a ghoriban. Dan nanti di akhir zaman, nanti kiamat, itu pun dianggap aneh, dianggap asing. Bahkan menangis dianggap seperti jahiliyah, menangis dianggap seperti yang lain-lain. Padahal menangis adalah pemberian Allah sentuhan jiwa. Fatubalil ghuraba, maka untunglah yang dianggap asing di zaman itu. Jadi hadirin yang saya muliakan, ketika seorang hamba merasa rendah, ketika dia tuh jadi orang yang tinggi derajatnya, isik rumongso elek, rafa'ah, diangkat derajatnya. Apalagi kita yang penuh dosa ini. Tadi kan sudah saya katakan, kalau bungkus seperti saya, jenengan menghormati, saya tahu hati saya sendiri, jenengan gak ru hatiku. Mung bungkusi, hadir-hadir. Mung bungkusi. Saya jujur, saya jelek hati saya. Gak pernah ingat pada Allah. Begitu pula panjenengan, roh karu hati ini dewi-dewi. Maka yang baik silakan di depan, silakan sowan duluan. Tapi yang seperti saya mundur saja dulu, hadirin. Mundur nunggu kewelasan Rasulullah, biar kita dipanggil. Tapi yakin Rasulullah tidak akan tega melihat umatnya yang menangis terseduh-seduh, melihat nasibnya di dunia yang senantiasa dimakan oleh nafsu ini, hadirin. Mari kita sungguh-sungguh kita tanam gedung-gedung kehinaan, gedung-gedung kerendahan, gedung-gedung tawadhu, gedung ikhlas, gedung ridho, bangunan-bangunan sabar di hati kita. Karena hanya benteng itulah yang mengantarkan kita sowan kepada Allah. Bongkar gedung takabur yang ada di hati kita. Bulldozer gedung kebanggaan itu. Buang gedung ketenaran dan keakuan itu, ganti dengan gedung-gedung kehinaan, kerendahan, ketawaduan di hadapannya. Kalau kita menangis setelah membangun itu, jelas dikatakan, layat khulun naro, mambaka min khosyatillah, tidak akan dimasukkan neraka orang yang telah berlinangan air mata, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari hadirin, sudah saya tidak panjang lebar. Saya nanti juga butuh istirahat, sebentar lagi juga acara ke Surabaya. Ya ini tadi sebetulnya kan ada tamu, tapi karena datang dari Jakarta, masih baru datang, masih payah. Mungkin nanti tamu itu langsung ke rumah saya, tidak bisa mengikuti jenengan. Ya kepada hadirin yang datang ke sini, saya ucapkan ribuan terima kasih. Jangan putus asa, hidup hanya sekali, tidak akan ada ganti, maka harus berarti. Yang sudah kita lakukan, ini sudah hilang, ada di hadapan Allah. Ternyata banyak jahatnya, banyak takaburnya, banyak rumongso aku nih. Sekarang mari kita buka lembaran baru. Kepada saudaraku yang datang, yang belum hafal, berbanyak ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ojo tolah-toleh. Sohabat sampai kurus. Air matanya kering. Tidak suka makan. Tulang belulang dan kulit. Karena ingin menemui Rasulnya. Menemui Nabinya. Menemui kecintaannya. Dibelani guru. Tidak takut dibunuh. Tidak takut dikecam. Itu sohabat cinta muhibbin. Kita saja baca ya Sayyidi Rasul nangis. Ada orang bilang gini aja sudah mundur. Hadir-hadir. Ayo iman kita pupuk. Berjalan terus. Sama-sama akan meninggalkan dunia yang fana. Israel wis lirak lirik marang kita hadir-hadir. Tinggal nunggu perintah yang kuasa. Banyak anak-anak kita mati sia-sia di jalan. Kasihan dia belum dapatkan ilmu ini. Siapa yang besok yang dituntut? Ya saya hadir-hadir. Ya kita-kita ini yang akan dituntut. Mari tingkatkan mujahadah. Sering datang ke gedung untuk sharing ilmu ini dan lain-lain. Sebab di dalam akhirnya ada ilmu yang paling dalam, yang kita butuh. Kita butuh. Jadi kalau kita cekap semantan, segala kekurangan, semoga peringatan ini dan pengajian ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan cinta kita pada Rasulullah dengan merasa rendah, penuh dosa, merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekian. Tolong kami, bantu kami. Perjuangan ini butuh panjenengan semua. Ingat, perjuangan umat manusia, masyarakat butuh pada kita semuanya. Saya akhiri cukup sekian. Semoga Allah meridhoi dan kita dijadikan umat Rasulullah sampai wafat mati kita dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah wa minna rasul sallallahu alaihi wasallam as-safa'ah wa tarbiyah wa min ghasadaz zaman an-nadruh wal baraka wal karoma wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.